بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, kita lanjutkan kembali pelajaran kitab Adabul Khitbah Wazifaf karya Amr Abdul Mun'im Salim wafakahullah, yang akan masuk pada pembahasan tentang walimatul bina wa ma yahillu minal lahwi fil aras wa ma la yahillu. Walimah di saat bina, membangun rumah tangga. Ini pada pertama kali. Dan apa saja yang halal dari permainan di saat aras. Aras jamak dari aras. Ini pesta pernikahan. Wa ma la yahillu, dan apa saja yang tidak halal. Masuk halaman 143. Qala wafakallah al-walimah, tentang walimah. Hukmul walimah, hukum walimah. Wa yustahabu liman tazawwaja ayyu lima li hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu an, anna nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman ibn Awfin athara sufratin فقال ما هذا قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال فبارك الله لك أولم ولو بشات. Disunahkan bagi siapa saja yang menikah untuk mengadakan walimah. Ya. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ada bekas sufrah. Sufrah itu make up-nya perempuan. Kok ada bekas-bekas sufrahnya ini? Kalau mungkin orang sekarang enggak apa? Make up-nya perempuannya nempel-nempel di wajahnya atau di mana begitu kelihatan. Maka beliau bertanya, "Mahada? Apa ini?" Artinya apa? Pengingkaran. Enggak boleh lelaki itu memakai apa? Sufrah. Disebutkan dalam Al-Adabul Mufrad, ketika ada seorang lelaki di suatu kumpulan itu memakai sufrah, datang Rasulullah SAW, maka beliau mengucapkan salam kepada kelompok orang tersebut kecuali lelaki tadi, enggak disalami. Kenapa? Karena pada dia ada sufrah. Ini make up-nya perempuan. Nah, ini sebagai apa? Tahdzir. Baik. Maka beliau bertanya, istifsarnya, apa ini? Kok ada sufrahnya gitu? Maka sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menjelaskan duduk masalahnya. Wahai Rasulullah, sungguh aku telah menikahi seorang perempuan atas seukuran nawat. Nawat itu biji kurma ini. Ya. Atau yang lebih kecil dari itu, ya. Bagian dari kurma. Dari emas. Nah, ini sebagai apa? Maharnya. Begitu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fabarakallahu lak." Kalau begitu masalahnya, semoga Allah memberkahimu. Aulin walau bisyatin. Adakan walimah walaupun dengan seekor kambing. Kambing kalau di zaman dulu, itu kategorinya lukotoh, lukotoh sohiro, temuan-temuan yang kecil. Ya. Tapi kalau sekarang mungkin mahal. Ya. Artinya walaupun dengan apa, sesuatu yang ringan, sesuatu yang ringan, adakan walimah. Bukan berarti harus harus kambing ya. Nam atau harus daging. Ya, enggak. Ya. Karena cuma dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengadakan walimah pernikahannya tanpa ada daging. Hanya ada kurma dan air. Air pun air bekas hujan semalam yang mengenang itu diambil buat minum. Ini kan tidak harus apa? Daging. Nanti mungkin ada pembahasan di sini. Baik. Wa ma hukmu walimatil urus? Adapun hukum walimah pesta pernikahan, walimah itu acara makan-makan ya. Walimah namanya. Di saat pesta pernikahan, fa aktsaru ahli ilmi ala anna sunnatun mustahabbah wa ghairu wajibah. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa walimatul urus itu sunnah, disukai, tidak wajib. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah, la khilafa baina ahli al-ilm fi anna al-walimah sunnatun fil 'urs mashru'ah. Tidak ada khilaf di antara ahli ilmi bahwa walimah itu disunnahkan, disyariatkan di saat pesta pernikahan. Titik-titik-titik, walaisat biwajibatin fi qawli aktsari ahli al-ilmi, dan tidak wajib pada kebanyakan perkataan ahlul ilmi. Nah, kalau sunnahnya sepakat, ya nggak ada perselisihan. Yang jadi perselisihan itu apa? Wajib atau enggak? Nah, ya. Kebanyakan ulama mengatakan enggak wajib. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, amma walimatul urus fahiya sunnah. Adapun walimatul urus, kata beliau, maka dia hukumnya sunnah. Wa zada fi mawdhi'in akhar ma'murun biha biittifaqil ulama. Diperintahkan adanya walimah, ada syariatnya. Sepakat ulama, ada syariatnya. Hatta inna minhum man aujabaha. Sampai sungguh dari mereka ulama ada yang mewajibkannya. Saking apa? Ditekankannya untuk diadakan walimah. Walimah. Nah, mangan-mangan. Ini ya. Ya ala kadarnya. Ala kadarnya. Kalau antum kemampuannya, uangnya cekak gitu ya. Aduh, dibeliin apa ya? Nasbur 7 ribuan yang 10 bungkus ya. 70 ribu lumayan. Ya. Ditaruh tampan gitu. Dikit-dikit ya. Nah misalnya yang penting ada mangan-mangannya ya, orang tahu kalau ini walimah sah, jelas. Gak harus kayak orang sekarang puluhan juta, ratusan juta, mending uang sendiri utang ya. Nah, ini takaluh, paham ya? Jangan begitu. Nah, ma ja'alallahu apa fi dini min haraj ya. Allah tidak menjadikan di dalam agama ini adanya sesuatu yang berat yang menyusahkan. Nah, inna dina yusrun, kata Nabi SAW, sesungguhnya agama ini mudah. Nah qultu aujabaha ini harusnya pakai bod ini ya, aujabaha ba'du ashabis syafi'i, begitu. Yang mewajibkannya itu adalah sebagian sahabat Imam Asy-Syafi'i. Apa alasannya? Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara biha Abdurrahman ibn Auf. Karena Nabi SAW memerintah walimah ini kepada Abdurrahman bin Auf. Dan al-aslu fil apa amr apa al-wujub ya, asal pada perintah itu adalah wajib, sampai ada dalil yang memalingkannya. Wali annal ijabata ilaiha wajibatun, Dan juga dikatakan memenuhi undangan walimah itu apa? Wajib ya, termasuk hak muslim atas muslim yang lainnya ya. Memenuhi undangannya. Fakanat wajibatan, sehingga kalau memenuhi undangannya wajib, berarti walimahnya juga apa? Wajib. Itu logikanya mereka di dalam menghukumi apa? Wajibnya walimah. Wa ujiba an dzalik, dan logika ini diberi jawaban bahwasanya tidak sama begitu. Kenapa? Bi annaha ta'amun li masrurin hadisin. Dengan logika juga bahwasanya walimah itu makanan untuk masrurin hadis. Ini kesenangan yang terjadi. Ya. Pesta gitu loh. Paham ya? Makanan untuk pesta. Fa asbaha sa'iral at'imah, sehingga walimah itu seperti makanan-makanan yang lain. Kalau kamu misalkan lagi dapat ketiban rezeki ya. Erek. Tak traktir. Ya. Apa? Bakso. Bakso urat misalkan. Sak kerupaknya diundang gitu. Ayo Pak, bikin misalkan. Saking apa? Senangnya dia mendapat apa? Kebaikan ini, ketiban rezeki. Nah, begitu pula ketika kamu berhasil menikah, rezeki enggak tuh nikah? Rezeki. Kan senang. Nah, bagi-bagi dong kalau senang ya. Gimana caranya? Diajak tuh teman-teman yang ada di sekitarmu mangan-mangan deh. Lagi senang ini hari. Nah, itu. Kan seperti itu. Sehingga hukumnya seperti yang lain. Ini pesta begitu. Yang apa? Dibolehkan, bahkan dianjurkan. Wal khabaru mahmulun alal istihbab bidalili kaunihi amara bisyatin. Dan khabar yang ada dalam hadis dibawa pada makna sunnah, dalilnya apa? Dalilnya walimahnya itu ya, atau perintahnya Nabi SAW itu untuk mengadakan walimah dengan seekor kambing. Kalau memang Anda berpendapat walimah itu wajib, berarti Anda pun harus mengatakan apa? Walimah dengan seekor kambing itu apa? Wajib. Wala khilafa fi annaha la tajib. Dan tidak ada perselisihan di kalangan ulama bahwa walimah dengan kambing itu tidak wajib. Nah, ya. Ini namanya apa? Logika. Rakyu. Tinggal dilihat mana yang mendekati. Mana yang mendekati. Wa ma dzakarahu min annal ijabata ilaiha wajibatun. Fa hadhil hujjah batilatun bisalam. Fa innahu laisa biwajib. Wa ijabatus salam wajibah. Adapun yang disebutkan bahwa memenuhi undangan walimah itu kan wajib, berarti walimahnya juga wajib. Logika ini tidak tepat. Kenapa? Kita punya hujah ya. Salam ya. Memberi salam itu wajib tidak? Tidak wajib. Menjawabnya wajib. Sehingga menjawab suatu panggilan yang tidak harus sama dengan apa? Hukum panggilannya. Ini juga ra'yu. Tinggal dilihat mana yang lebih apa? Aqrab ila shawab. Lebih dekat kepada yang benar. Begitu. Paham? Nah, ini kalau Anda nanti belajar ilmu usul fikih yang kayak gini nih akan apa? Sering Anda dapati. Bagaimana cara ulama itu di dalam apa? menerapkan ra'yu mereka di dalam memahami apa? Dalil. Nah, perlu, karena yang namanya Al-Quran Allah turunkan apa? Liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan agar orang yang berakal bisa mengambil pelajaran daripadanya. Nah, adapun ra'yu yang tercela itu adalah apa? Ra'yun mujarrad, ra'yu yang kosong dari dalil, enggak ada apa sandaran hujannya, itu yang madmum, tercela, paham? Itulah yang dimaksud dalam celaan para ulama seperti dalam kitab-kitab mereka yang mereka berjudul Dhammur Ra'yi, celaan terhadap ra'yi. Itu maksudnya ra'yi mujarrad. Baik. Qala faqallahu wa ma dhahaba ba'du ahli al-ilmi ila wujubiha istidlalan bi hadisi Buraidah bin al-Hasib atau Husayb radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا بد للعروس من وليمة. Dan sebagian ulama berpendapat wajibnya walimah berdalil dengan hadis Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu anhu dari Nabi SAW alaihi wasallam, beliau bersabda, mesti untuk pesta pernikahan itu dari adanya walimah. Kalau kamu mengadakan pesta pernikahan harus ada walimahnya. Ini makan-makannya dengan lafaz la budda. Ya, mesti kan gitu. Harus. Bagaimana hadis ini? Dijawab oleh penulis, wala hujjata fihi. Tidak ada hujjah pada hadis ini li dha'fi sanadih, karena lemahnya sanad hadis tersebut. Jelas? Ya, dari sini pembahasannya penulis berkesimpulan bahwa walimatul arus itu sunnah, tidak wajib, dan ini adalah pendapat jumhur ulama, ya, kebanyakan ulama. Begitu kesimpulannya, ya. Nah, berikutnya, mata yulim, kapankah seseorang mengadakan walimah? Ini yang penting juga nih. Nah. Wajulimur rajul uqba binaihi bil mar'ah. Seorang lelaki itu mengadakan walimah setelah dia membangun rumah tangganya dengan istrinya. Artinya setelah apa? Ijab qabul, setelah, ya begitulah, setelah itu semua ini kamu sudah merasakan apa? Kegembiraan yang memuncak. Wah, hatimu itu apa? Berbunga-bunga. Anak bunga tuli, anak bunga mawar, anak bunga apa? Seribu bunga. Lagi senang-senang ini, ya. Nah, itulah setelah itu apa? Wali mah. Gitu. Jadi jangan pas lagi masih tegang-tegang. Nah, nanti gak enak mangan. Bang, selesain dulu sampai kamu mencapai apa? Puncak kebahagiaan. Nah, setelah itu apa? Baru kamu bagi-bagi senangmu itu kepada saudara-saudaramu. Senang deh, nih. Dan nikah. Paham? Di hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol bana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin fa arsalani fa da'awtu rijalan ila at-ta'am. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam membina rumah tangga dengan seorang perempuan, maka beliau mengutus aku untuk mengundang kaum lelaki mangan. Ya, diundang makan. Wa taqaddama fi hadithati Abdurrahman ibn Auf annahu amara bil walimah wa kana ba'da bina'i. Faham? Sudah lewat peristiwanya Abdullah bin Auf, bahwa Nabi SAW memerintah dia mengadakan walimah, dan itu setelah Abdullah bin Auf membina rumah tangga dengan istrinya. Paham? Ini maksudnya sudah dukhul itu loh. Jelas? Itu baru kamu. Jelas? Nah, jadi kalau bisa, ya mungkin misalkan akad ya, akad selesai, betul ya, selesai. Nah, bisa hari itu juga, ya kan akadnya pagi ya, dukulnya siang, sorenya waliwah misalnya, atau besoknya, masalah kan? Ini setelah kamu mencapai apa? Puncak kesenanganmu. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, kam yulin, berapa lamakah walimah itu diadakan? Wa istahabbu lahu ayyulima thalathata ayyam. Disunahkan baginya mengadakan walimah itu selama 3 hari. Li hadithi Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol, tazawwaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Safiyata wa ja'ala idqaha sadaqaha wa ja'ala al-walimata thalathata ayyam. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Safiya dan beliau jadikan pembebasan Safiya ini sebagai maharnya dan beliau menjadikan walimahnya selama 3 hari. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan bahwa lafaz ini riwayat Imam Abu Ya'la dalam musnadnya dengan sanad yang hasan. Asal hadis ini ada dalam Sahihain. Nah, walimah itu apa? 3 hari. Tidak suwe-suwe. Nah, 3 hari. Nah, berikutnya ada mutaswiyati fil walimah bainan nisa, tidak menyamakan di dalam walimah di antara ya ini istri-istri. Misalkan kamu istrinya banyak, walimah dengan istri pertama sekian, dengan istri yang kedua sekian, yang lain sekian lagi, beda-beda. Nah, boleh enggak tuh? Dikatakan di sini, wa yajuzu lil mutazawwiji alla yusawwiya baina nisa'ihi fil wala'in. Wa ayyu lima ala ba'dihinna aktsara min ba'din. Boleh bagi orang yang menikah tidak menyamakan di antara istrinya dalam masalah walimah. Nah, dia boleh mengatakan walimah pada sebagian istrinya lebih daripada sebagian yang lain. Nah, li hadis Thabit Al-Bunani rahimahullah qala dzukira tazwijul Zainab binti Jahshin 'inda Anas. Diceritakan pernikahan Zainab binti Jahsh, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, di sisi Anas bin Malik. Faqal, maka dia mengatakan ma ra'aidun nabiyya sallallahu alaihi wasallam aulama ala ahadin min nisa'i ma aulama 'alaiha aulama bisyatin. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah pada seorang pun dari istrinya seperti beliau mengadakan walimah ketika menikah dengan Zainab binti Jahsy. Beliau mengadakan walimah dengan seekor kambing. Tandanya apa? Dengan istri yang lain enggak pakai kambing. Iya. Beda ya. Nah, ini diambil faedah menunjukkan tidak harus sama ya, ukuran kadar walimahnya antara istri-istri yang ada. Paham? Nah, dan itu tidak termasuk dalam kategori apa? Walim, tidak. Paham? Karena ya namanya rezeki kan tergantung. Kalau lagi lapang ya mungkin lebih bagus ya makanannya, masakannya. Ini kalau lagi sempit masih dipaksa, aneh gitu. Dan juga sifatnya apa? Sesuai dengan kondisi. Berikutnya, jawazul walimah bi ghairi lahmin, boleh walimah tanpa daging. Jangan sampai dipahami walimah harus apa? Daging. Wa yajuzu ayyulima bi ghairi lahmin, boleh mengadakan walimah tanpa daging. Li hadisi Safiyyah binti Syaibah, berdasarkan hadis Safiyyah binti Syaibah, qalat, dia berkata radhiyallahu anha, awlaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ba'dhi nisa'ihi bimuddaini min sya'irin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah pada sebagian istrinya dengan dua mud dari sya'ir. Satu mud di genggam. Dua mud. Jadi walimah itu kalau naskor itu ya itu ngewu, sak porsi ya. Dua mud. Ulok-ulok dibikin apa gitu ya, roti, mangan bareng-bareng, cuil-cuil gitu ya. Nah, bayangkan, sederhana enggak? Sederhana sekali. Kalau tadi anak contohkan nasi goreng 10 bungkus, 70 ribu, banyak itu. Ini ternyata apa? Cuma 2 mut gandum. Kalau dimasak itu mateng, paling jadi nasi goreng 1 bungkus itu. Ya, atau paling banyak 2 bungkus lah. Naam. Menunjukkan sangat sederhana sekali Rasulullah SAW dalam apa? Walimahnya. Wa fi hadithi Anas radhiyallahu anhu fi qissati zawajin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ummil mu'minin Safiyyah binti Huyai radhiyallahu anha qal fa qal man kana indahu syai'in falyaji' bih. Masyaallah. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang kisah menikahnya Nabi SAW dengan Ummul Mukminin Safiyyah bintu Huyai. Di situ Anas bin Malik mengatakan apa? Rasul bersabda saat itu, siapa yang memiliki sesuatu, hendaklah dia datang, bawa. Bukan dari Rasul SAW. Kamu punya apa? Bawa ini, kumpulkan. Ini dia. Kumpulkan mangan-mangan bareng. Lihat. Naam. Qala wa basata nit'an. Dan beliau membentangkan ya semacam apa gitu, kain gitu ya. Qala faja'a ar-rajul yaji'u bil aqd. Ada seorang yang datang dengan membawa aqd. Ini apa? Apa itu susu yang dipadatkan itu apa? Keju. Wa ja'a ar-rajul yaji'u bit tamr. Ada yang datang dengan membawa tamar. Wajah al-rajul yaji'u bisamin. Datang lagi membawa minyak samin. Fahasu haisan. Maka mereka pun membuat adunan. Ya. Tamar sama keju sama samin. Diubuk-ubuk. Jadilah itu namanya makanan Arab. Ya. Haisan. Fakanat walimata Rasulullah SAW. Atau fala fakanat walimah tu Rasulullah SAW. Maka itulah walimah Rasulullah SAW. Bayangkan. Boleh enggak tuh? Sumbangan. Waduh, mau nikah nih, tapi enggak punya duit. Punya apa kamu ini? Biar rame nikahku ini ya. Jangan sepi-sepinan aja iki. Nah, siapa yang punya sesuatu, ayo kumpulkan. Mangan-mangan. Nah. Jadi enggak harus apa? Modal sendiri. Paham? Enggak harus. Kalau memang masyaallah saudara-saudaranya ini ya, luar biasa perhatiannya. Kumpulkan, yang penting mangan-mangan bareng. Enggak tahu ini manganan dari siapa, yang penting kan halalan thayyibah. Iya kan? Itu maksudnya. Nah. Berikutnya, qiyamul arus ala khidwati rijal fil urus. Si mempelai ini pengantinnya berdiri melayani kaum lelaki dalam pesta pernikahan. itu mungkin zai itu ya. Wa yajuzu lil arus antaliya amrul walimah min i'dadiha wa taqdimiha wal qiyamu ala khidmatil rijali fiha. Boleh bagi perempuan ya, arus itu perempuannya, perempuan mempelai perempuan itu loh, mempelai wanita, boleh untuk mengurusi urusan walimah, menyiapkannya, menghidangkannya ya, dan melayani kaum lelaki. Boleh ya. Nah, tentunya tetap dengan apa? Kaidah umum mimbar ulama, yaitu selama aman dari apa? Fitnah. Dalam kondisi waktu enggak punya pembantu, mau membayari orang-orang rewang itu enggak punya apa untuk ngupahin. Ya kan? Orang sekarang kan gitu ya. Rewang itu ada upahnya. Sekarang itu lah itu serba biaya semua. Udahlah, enggak usah pakai nyewa orang untuk ngerewang. Kamu saja ya. Nanti yang masak kamu yang hidangkan, kasihkan mereka. Boleh enggak tuh? Ya, boleh selama apa? Bisa menjaga dirinya tidak membuat fitnah. Tentunya apa? Jangan pakai apa? Wangi. Wangian, menutup aurat, oh, semua itu dijaga, Pak. Nah, begitu. Apa dalilnya? Li hadisi Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qol. Berdasarkan hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia mengatakan lamma arsa Abu Usaid As-Sa'idi da'an nabiyyu atau da'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ashabah fama sana'a lahum ta'aman wala marra bihi ilaihim illa imra'atuhu Umm Usaid wa hiya al-arus ballat tamarat fi tawrin min hijaratin min al-lail falamma faragha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min at-ta'am ama apa ini ama sahat lahu fasaqathu tat hafuhu bidzalik. Nah, ketika Abu Usaid As-Sa'idi radhiyallahu an mengadakan pesta pernikahan, dia mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka tidak ada yang membuatkan untuk mereka undangan makanan, dan tidak ada pula yang lewat ya kepada mereka kecuali istrinya Ummu Usaid yang dia pengantin, masih pengantin tuh, yang membasahi kurma-kurma di suatu taur ya, satu panci gitu dari batu di malam hari. Ketika selesai Nabi SAW dari makan, ama sahat lahu, nggak tahu ya, nanti dilihat lagi di kamus ya. Kemudian menuangi minuman, dia melayani. Paham? Pas nikahnya Abu Usaid As-Sa'idi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, sehingga boleh. Nah, boleh. Selagi apa? Aman dari fitnah. Jadi jangan terlalu apa sempit ya dalam beragama. Apa yang itu ada kelapangan dalam agama kita, jangan kamu mempersempitnya. Nah, yang penting dijaga hal-hal yang tidak pantas, yang membahayakan. pengikutnya. Karena apa? Yang perlu diingat, tidak semua orang itu mampu. Para sahabat ini, banyak dari mereka yang apa? Orang enggak mampu. Ya, enggak kayak orang-orang yang kaya gitu ya. Yang serba nyuruh, serba bayar gitu ya. Banyak duitnya. Banyak dari muslimin juga kondisi enggak mampu. Dan agama ini betul-betul lapang, mudah. Tidak memaksakan sesuatu yang menyusahkan. Nah, mereka. Coba kalau dipaksa harus membayar. Dari mana itu? Utang. Iya, kalau bisa bayar. Ini lihat bagaimana apa? Lapangnya agama ini. Nah, tapi ingat, tanpa juga apa? Bermudah-mudah. Lapang tapi tetap dengan kehati-hatian, dengan kewaspadaan. Begitu. Nah, berikutnya as-sunnah fi da'wah ilal walimah. Yang sunnah di dalam mengundang walimah. Wa yusannu lil mutazawwiji alla yufarriqa fi da'watihi an-nasa ilal walimah bainal faqir minhum awil ghina bal yad'uhum jami'an liwurudi zajri an da'watil aghnia dunal fuqara. Disunahkan orang yang menikah itu jangan dia membedakan dalam undangannya kepada manusia untuk walimah antara yang fakir dari mereka atau yang kaya, tapi undanglah mereka semua dalam waktu yang sama. Jangan sampai apa, wah ini acaranya di aula ini megah, undangannya buat orang-orang yang sepatunya licin, jangan sendal jepit. Ya, yang sendal jepit nanti undangannya lain lagi. Di rumah saja, jangan di aula seperti ini, nanti masuk koran. Misalkan begitu ya. Nah, jangan begitu. Undang saja semua, yang kaya, yang miskin. Walaupun nanti kelihatan apa? Kontras gitu ya. Yang ini pakaiannya netis licin mengkilau, yang ini pakai sandal jepit, pakai kain sarung yang sudah lusuh. Hah? Nah, bajunya juga begitu, kontras gitu ya. Bertemu dalam apa? Satu pertemuan. Sama-sama. Enggak masalah. Bang. Diselisihlah keindahan Islam. Ya, ini menjalin kedekatan antara yang kaya dengan yang miskin, keakraban. Tidak ada jarak. Nah, gitu ya. Sehingga yang kaya bisa menyayangi, merahmati yang miskin. Yang miskin pun merasa apa? Senang. Begitu. Ini keindahan dalam Islam. Min mahasinil Islam. Nah, datang riwayat mencela ya, perbuatan mengundang orang-orang kaya tanpa orang miskin. Nah, fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana yaqul syarrut ta'ami ta'amul walimah yud'a lahal aghnia wa yitrakul fuqara wa man taraka ad-da'wah faqad 'asa Allah wa rasulah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah yang diundang padanya orang-orang kaya dan ditinggalkan padanya orang-orang miskin. Dan siapa yang meninggalkan undangan, maka sungguh dia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Nah, jelas? Ini nggak boleh, gitu ya. Menjaga jarak, tidak menghargai, ya, hanya karena apa? Orang miskin. Tidak boleh. Justru harusnya momen-momen seperti itulah momen yang paling bagus untuk apa? Menjalin hubungan yang baik. Karena biasanya orang kaya itu sibuk, ya. Sulit ada waktu untuk ketemu dengan apa? Si miskin. Nah, di saat-saat walimah itu adalah kesempatan untuk mereka apa? Bisa ketemu saudara-saudaranya. Melihat keadaan mereka. Lihat itu loh, bagaimana Masya Allah sendalnya udah pada rusak-rusak. Lihat itu pakai badak sobek-sobek misalkan dia. Untuk kemudian dia terbetik untuk apa? Memberi kepada saudaranya tadi, merasakan kesusahan mereka. Jadi itu harusnya. Nah, berikutnya, wujubu ijabati dakwah, wajibnya memenuhi undangan. Wa yajibu ala man du'iya ila walimah ay ya'tiyaha wa la yatakhallafu kama huwa dhahiru min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu al-mutaqaddim. Wajib ya bagi orang yang diundang untuk walimah agar dia datang, dan jangan dia tidak mendatanginya sebagaimana yang zahir dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang telah lewat tadi. Wa man taraka ad-da'wah faqad 'asa Allah wa rasulahu. Dan siapa yang meninggalkan undangan, enggak mau dipenuhi, maka sungguh dia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Jelas ya? Berarti menunjukkan enggak boleh. Diundang kok enggak mau datang. Enggak ada udzur yang syar'i. Paham? Nah, datang demi menyenangkan saudaramu. Ya kan? Kamu datang mengembirakan saudaramu. Nah, kamu doakan. Dan semakin dekatnya apa? Khuwah. Khuwah. Nah, justru ketika tidak datang tanpa udzur yang syar'i apa? Bisa merenggangkan apa? Hubungan. Ya. Nah. Ya, bisa menjaga ya. Menjaga perasaan dan yaitu hak saudara kita. Selagi kita ini apa, tidak ada uzur. Kalaupun tidak ada uzur, beritahu. Afwan, ya mungkin anda datang karena mungkin saat ini anda harus misalkan apa, mengantar ibu anda pulang, ya, atau merawat orang yang sakit di rumah sakit atau apa, ya, terangkan begitu. Sehingga apa? Hati tetap terjaga, perasaan tetap terjaga. Itu penting. Muro'atu syu'urin nas, menjaga perasaan manusia itu termasuk ciri orang berakal. Ya, dalam pembahasan Radhatul Maqalah dibahas kan. Nah, pentingnya menjaga perasaan orang. Kalau kamu itu orang berakal, coba saja kamu dilukai perasaanmu, senang tidak? Tidak senang toh? Sempit dada. Ya. Tenggorokan ini kayak apa? Kayak sempit begitu ya. Namanya siapa? Dongkol, gitu ya. Dongkol ya. Akal. Itu bisa enggak dihindari itu? Enggak bisa. Itu kan sifatnya apa? Tabiat ya. Tabiat. Pernah enggak dibuat dongkol orang? Ya. Ya begitu rasanya. Nah, kalau sudah kamu tahu rasanya, ya janganlah kamu apa membuat itu kepada saudaranya. Paham? Sebisa mungkin. Fattakullah mustafa. Begitu pula Wan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza du'iya ahadukum ila walimati ursin falyujib." Apabila salah seorang dari kalian diundang pesta pernikahan, mangan-mangan, maka hendaklah dia penuhi undangan tadi. Dan wajibnya memenuhi undangan tidak menjadi muskilah. Ya. Dengan sunnahnya apa? Mengadakan walimah. Jangan sampai ada orang mengatakan walimahnya kan sunnah. Berarti menjawabnya emangnya sunnah juga. Enggak benar itu ya. Kok yang enggak tepat. Sama kayak tadi. Memberi salam itu sunnah, tapi menjawabnya kan wajib. Kayaknya. Nah, ini. Berikutnya, hal yujibu shaimud da'wata? Apakah orang yang berpuasa tetap diharuskan memenuhi undangan? Nah, ini contohnya kondisi. Duh, oh, so ini. Diundang yuk, tentunya diajak mangan. Ya kan? Diundang datang enggak mangan. Wah, ini jaga perasaan juga kan gitu. Gimana? Ha. Terangkan di sini. Wala farqa baina shaimin wa muftirin fi wujubi ijabati da'wah. Tidak ada bedanya antara yang puasa dengan yang tidak puasa dalam hal wajibnya memenuhi undangan. Tetap datang walaupun enggak mau apa? Kondisi sedang puasa. Walakin yajuzu lis-shaim ay yujiba bil hudur wala yat'am. Tapi untuk yang puasa ini boleh memenuhinya itu sekedar hadir setor muka. Ya. Walaupun dia enggak makan. Yang penting kan setor muka ya, bisa doakan, bisa merasakan ikut senang dengan kegembiraan saudara-saudaranya. Wa yusannu lahu ayyad wa li sahibid da'wah. Dan disunahkan dia mendoakan kebaikan untuk tuan rumah yang mengundang. Paham? Doakan. Dalilnya apa? Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza du'iya ahadukum faljib fa in kana shaimin falyusalli wa in kana muftiran falyat'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang dari kalian diundang, hendaklah dia penuhi undangannya. Bila dia puasa, hendaklah yusalli, maksudnya dia doakan. Salat di sini dengan makna apa? Doa. Dia doakan. Kalau dia puasa tidak makan ya, doakan. Kalau dia tidak puasa, hendaklah dia makan makanan pesta tadi. Walahu insya'a ayat ama ayatuk. Dan orang yang puasa, kalau dia mau, dia makan sehingga batalkan puasanya, atau dia tinggalkan makan tadi. Enggak usah, dia tetap jaga puasanya. Boleh memilih tanpa ada apa? Keharusan, tanpa ada celaan. Dia mau makan, dia enggak dicela. Poso kok kuat-kuat kok dibatalin. Enggak dicela karena sifatnya apa? Memenuhi undangan. Atau dia tetap puasa. Ya. Enggak perlu dicela. Wah, jadi undang wali mau ya, mangan-mangan puasa. Enggak dicela. Mau dia makan ya silakan. Enggak pun juga enggak masalah. Saling apa? Toleran. Sabha. Paham ya, lapang. Lapang dada. Begitu. Tidak ada kesempitan. Di hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib fa in syaa ta'ima wa in syaa tark." Apabila salah satu dari kalian diundang makan, hendaklah dia penuhi undangan tadi. Kalau dia mau dia makan, kalau tidak dia tinggalkan saja. Tanpa mencela apa? Makanannya. Ini juga harus hati-hati. Sebagian orang terlalu mudah dia mencela apa? Makanan. Ya, wali mah apa gitu? Makanannya wasit misalnya. Makanannya mau gini. Enggak usah. Kalau kamu pensenang makan. Kamu misalnya enggak selera asinan kok, kepedesan kok, ya sudah gak usah dimakan. Gampang toh? Nah, ya. Ini yang perlu diperhatikan. Panjang. Cukup gak tambah? Cukup gak tambah? Gak terasa terbang. Tambah ya. Berikutnya, tarku huduri da'wah idza kana fiha ma'siyah. Tidak menghadiri undangan kalau di dalam undangan tadi ada maksiat. Ini juga penting. Ya. Undang walimah tapi dalamnya apa? Ada urgen tunggal. Artis ibu kota. Nah. Waduh. Pas lagi apa? Pengantinnya dipuaja. Wah, ini piye iki? Memenuhi undangan wajib. Tapi pas enggak tahu kok kayak gitu. Gimana? Boleh enggak kita enggak hadir? Ibas. Li hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu sana'a ta'aman fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'a fara'a fil baiti sitran fiha tasawir faraja' qala faqultu ya Rasulullah ma raja'aka bi abi anta wa ummi qala inna fil baiti sitran fihi tasawir wa innal mala'ikata la tadkhulu baitan fihi tasawir. Ini hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Saat itu dia membuat makanan, kemudian mengundang Rasulullah SAW untuk makan. Beliau datang memenuhi undangan. Ketika beliau melihat di rumah Ali bin Abi Thalib itu ada tirai yang bergambar, gambar makhluk yang bernyawa, maka beliau kembali, tidak mau masuk rumah Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuatmu kembali? Di Abi Anta wa Ummi, ini sebagai apa? Penegasan. Beliau katakan, sungguh di rumahmu itu ada tirai yang ada gambarnya. Dan sesungguhnya malaikat tidak akan masuk rumah yang di situ ada gambar. Maksudnya gambar makhluk yang bernyawa, manusia atau hewan gitu ya. Nah, ini menunjukkan apa? Keharaman gambar itu baik yang 3 dimensi kayak patung atau yang 2 dimensi kayak lukisan, foto gitu ya. Tidak harus yang apa? 3 dimensi. Yang 2 dimensi pun apa? Masuk dalam larangan. Jelas? Nah, ini mau layar cembung atau pakai LCD, pakai atau pakai apa sih? LED? Ada yang misalnya sama saja. Ya. Nah, ini contoh kemaksiatan, paham? Rasulullah SAW tidak memenuhi undangan tadi. Ketika melihat di tempat undangan tadi ada kemaksiatan seperti ini. Nah, coba kalau keumuman orang pesta dia. Wah, itu kemaksiatannya itu kalau mati itu enggak jari ini mungkin enggak cukup ini hitungnya ya. Ono rokok. Ono lagi ikhtilat, pakai wangi-wangi, salam-salaman lanang wedok, buka aurat. Apa lagi? Ya. Minum-minuman keras, nyanyian. Ya. Wah, mau dihitung banyak dia. Ini musibahnya ya. Allah musta'an. Semoga Allah memperbaiki keadaan kaum muslimin. Waqad bawa al-Bukhari fi sahih bab hal yarji'u idza ra'a munkaran fi da'wah wa ra'a Ibnu Mas'ud suratan fil bait faraja wada'a Ibnu Umar Aba Ayyub fara'a fil bait sitran fil jidal faqala Ibnu Umar ghalabana 'alaihi an-nisa faqala man kunta akhsha 'alaihi man kuntu akhsha 'alaihi falam akun akhsha 'alaiki wallahi la at'amu lakum ta'aman faraja. Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya membuat bab apakah seseorang kembali ya ketika dia melihat kemungkaran dalam undangan. Bawakan di situ bahwa Ibnu Mas'ud melihat ada gambar di rumah tempat undangan, maka Ibnu Mas'ud kembali tidak mau masuk. Dan Ibnu Umar melihat mengundang Abu Ayyub radhiyallahu anhu, kemudian Abu Ayyub melihat di rumahnya ada tirai alal jidar ya. Ini tahu tembok dikasih apa tirai gitu. Itu termasuk apa yang dilarang. Maka Ibnu Umar mengatakan ghalabana 'alaihi nisa ya. Ini ngasih udzur, minta udzur gitu. Abu Ayyub enggak ya. Sampai dia mengatakan demi Allah aku tidak akan makan makanan kalian. Kembali. Nah. Warada fihi hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Imam Bukhari membawakan dalam bab ini hadis Ummul Mukminin radhiyallahu anha anna ishtarat namriqatan fiha tasawir, bahwasanya Aisyah membeli 6 riqah semacam kain yang ada gambarnya. Falamma ra'aha Rasulullah SAW qama 'alal bab, ketika Rasulullah SAW melihatnya beliau berdiri di depan pintu, falam yadkhul, tidak masuk. Fa'arafat fi wajhin karahiyah, Aisyah mengenali ketidaksukaan pada wajah Nabi SAW. Fakultu ya Rasulullah, tunggu dulu ya. Tadi bisa dibaca fa'arafat ke fa'araftu ya. Nah, maka Aisyah berkata, ya Rasulullah atubu ilallah wa ila rasulih, wahai Rasulullah aku bertobat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Madza adnabtu, apa yang telah aku lakukan dari dosa, salah apa saya? Nah gitu ya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW sabda, ma balu hadhihi namriqah, apa namriqah ini, kenapa kok di sini ada gambar-gambarnya itu. Faqultu ishtaraitu halaka litaq'uda 'alaiha wa tusawwidaha, aku membeli ini agar Anda bisa duduk di atasnya dan menjadikannya apa, bantal. Faqala Rasulullah SAW, inna ashhaba hadhihi suwar, sesungguhnya orang yang menggambar-gambar ini, yu'adzabuna yaumal qiyamah, akan diazab pada hari kiamat. Wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum, dikatakan pada mereka yang menggambar itu, hidupkan apa yang kamu buat itu. Wa qala, dan beliau berkata, innal baital ladzi fihi suwar la tadkhuluhu al malaikatu, sesungguhnya rumah yang di dalamnya ada gambar tidak akan malaikat masuk ke dalamnya. Ini sehingga kalau kondisi walimahnya di situ ada pelanggaran, ada kemaksiatan, maka boleh untuk didabah menghadirinya sebagai bentuk apa? Bentuk ingkar, pengingkaran. Nah, Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Thank you.